ta'ala wa au bima'na ila au illa ka qawlihi la astashilannan nas li as la as la astashilanna as-su'ba au udrikal muna fama faman qadatil amalu illa lisabiri wa qawlihi wa kuntu idza ghazamtu qanata qaumin kasartu qubaha au tastaqima qala syarih rahimallahu taala qawluhu wa au bi makna ila ila akhir ay au al atifatu wa hiya allati yasluhu fi mawdi'iha ila au illa wa hadha ta'biru ajwadu min qawlil musannifi bi makna ila ila akhiri li'annahu yuhamu li'annahu yuhimu taradufal harfaini wa laysa kadhalika kama nabbaha alayhi ghairu wahidin wa dhabitul ula anna ma qablaha yaqtadi shay'an yanqadi shay'an fa shay'an nahwu la antadhiranna zaidan aw yaji'a wa nahwu aw udrikal muna fa kullun min yaji'a wa udrika fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban ba'da aw allati yasluhu fi mawdi'iha ila an yaji'a wa ila an udrika wa dhabitu thaniyati annama qablaha yanqadi daf'atan wahidatan nahwu la aqtulanna al-kafira aw yuslima wa nahwu aw tastaqima fa kullun min yuslima wa tastaqima fi'lun mudari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da aw allati yasluhu fi mawdi'iha illa ay illa an yuslima wa illa an tastaqima fa in kanat aw la hasbuk gantian baca topik ثم قال الشارح رحمه الله تعالى فإن كانت أو لا يصلح في موضعها إلى أو إلا لم تدمر أن بعدها وجوبا وذلك ك أو العاطفة على اسم خالص نحو على اسم خالص نحو أو يرسل رسولا فإن إدمار أن بعدها جائز لا واجب كما تقدم تنبيه المصدر المؤول من الفعل المسبوك بأن المضمرة بعد أو معطوف على مصدر متصيد من الفعل المتقدم فالتقدير في مثال المصنف لا يكونن استسهال مني للصعب او ادراك للمنى ولا يكونن كسر مني لكعوبها أو استقامة منها وقس غيرهما عليهما. نعم. متصيد ini maknanya dari fi'il tasayyada berarti ya. Coba apa fi'il tasayyada maknanya? Lupa. Tasayyada. Ah. Bukan berburu berarti maknanya. Diambil berarti. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa au, berikutnya au. Ya, bima'na ila au illa. Ka qawlihi la astashilanna asaba au udrikal muna. Ini syahidnya di sini. Ya. La astashilanna asaba. Ma hadha sawt ya ikhwan? Suara apa itu? Hah? Suara apa itu? Matiin entok. Berisik. Atau kecilin. La astashilanna sa'ba au udrikal muna. Ya. Baik, lihat di situ hadal bait minat tawil la yu'rafu qailuhu. Ini bait ini panjang ini, enggak diketahui siapa pengucapnya. Ya, la astashilanna istishalu syai. Ya. Itu menganggap suatu mudah itu. Berarti aku akan menganggap mudah as-so'bah. As-so'bah itu didusahl. Lawan dari mudah berarti apa? Kesulitan. Saya akan mempermudah kesulitan. Ya. Au udrikal muna. Muna itu maknanya ma yatamannahu al-insan. Ya, apa yang diangan-angankan oleh orang-orang. Saya akan mempermudah sesuatu yang susah. Au udrikal muna berarti ila, sampai aku mendapati cita-cita. Ya. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Tidaklah pupus gugur al-amal. Al-amal jamak dari amal itu roja, harapan. Ya. Wal muradu huna al-ma'mulat. Ya. Illa lisabiri. Kecuali bagi orang yang sabar, yang enggak buru-buru. Taib. Wa qawlihi wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha aw tas. Itu syahidnya tadi mana? Syahidnya au udrika. Ini yang penting, ini tahu syahidnya. Ini yang penting, tahu syahidnya di sini. Baik. Wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tasqimaha au tastasqimaha. Syahidnya mana sini? Au tastaqim. Ya. Au tastasqiyaha. Itu syahidnya di situ. Ya. Tastasqiha, tastasqiha ya. Hah? Tastaqima ya. Istaqama yastaqimu, na'am. Tayyib. Tastaqima. Dinasabkan mudhari bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati yasluhu fi mawdiha illa. Ya. Kasartu ku'ubaha au tastaqima. Au tastaqima. Tayyib. Berarti syahidnya illa. Illa tastastaqima. Ya. Tastaqub itu jam'u ka'bin. Ya, dia setiap sudut aku hancurkan sudut-sudutnya atau dia bisa lurus. Nah. Qala syarih hafizahullah taala wa au bi ma'na ila ila akhir ai au al-atifatu wa hiya allati yasluhu fi mawdi'iha ila au illa. Ya. Ya, au atifah ialah yang layak pada tempatnya itu diberikan ila atau illa. Wa hadha ta'biru ajwadu ajwadu fa isim tafdil dari jayyid. Ya. Dan ta'bir ini ajwad. Artinya lebih jayyid, lebih bagus min qaulil musannifi. Dari perkataan al-musannif rahimahullah taala bima'na ila. Ya. Baik. Jadi yasluh berarti bukan bima'na, ya. Dia cuma layak, cocok gitu. Kan kalau musannif mengatakan apa? Ya. Au maknanya ila. Padahal bukan. Ya. Au bukan bermakna ila. Jadi au di sini dia hanya layak ditempati oleh ila atau illa. Yasluh, layak, cocok gitu. Ya, makanya kata beliau wa hadza ta'biru ajwadu min qaulil musannifi bi makna ila ila akhir. Di annahu kenapa? Karena kalau kita katakan au maknanya adalah ila atau illa, yuhimu taradufal harfain. Ini akan mengesankan adanya taraduf. Ya. Kesinominan ya apa tuh sinonim ya kesinominan dua huruf ya itu akan mengesankan adanya kesinominan dua huruf apa sih nah kesinominan sinoniman nah itulah taraduf adanya menyamakan ya memiliki kesamaan dua makna dari diantara dua huruf walaysa kadzalik padahal enggak seperti itu kamana baha alaihi ghairu wahidin sebagaimana hal ini telah diterangkan oleh banyak ulama enggak cuma satu ghairu wahid dhabitul ula. Ketentuan yang pertama an itu layak digantikan pada posisinya kalimat ila. Anna ma qablaha yan qadi syai'an fa syai'an. Bahwa yang sebelumnya itu mesti selesai sedikit demi sedikit. Ya, nahu. La antadhiranna zaidan aw yaji'a. Saya benar-benar akan menunggu si Zaid au yaji'a ila an yaji'a. Ila an yaji'a sampai dia datang, ja'a yaji'u datang. Perhatikan ini kaidahnya yang sebelumnya selesai demi sedikit demi sedikit. Ya, berarti intidhar menunggunya dia si Zaidan itu telah berakhir. Sampai kedatangan si Zaid. Wanahu au udrikal muna hingga aku menggapai apa-apa yang diinginkan. Fa kullun min an yaji'a wa udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au allati yasluhu fi mawdi'iha ila. Yang layak aja ditempatkan pada tempatnya itu kalimat ila. Ai ila an yaji'a au ila an udrika. Ya. Wadabitu saniyati. Ketentuan yang kedua. Ya, au bimakna apa? Illa. Anna ma qablaha yajian qadi daf'atan wahidatan. Bahwa yang sebelumnya itu berakhir sekaligus. Daf'atan wahidah satu sekaligus. Nahu la aqtulannal kafira au yuslima. Saya benar-benar akan memerangi orang kafir au yuslima. Illa ayuslima kecuali jika mereka masuk Islam. Berarti berakhir sekaligus itu memerangi orang kafir. Nahu au tastaqima. Fakulun min ayyuslima au tastaqima fi'lun mudari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au allati yasluhu fi maudi'iha illa. Yang cocok pada tempat itu kita ganti dengan illa. Ai illa an yuslima. Illa ayyas illa an tastaqima. Fa in kanat au la yasluhu fi maudi'iha illa au illa lam tudmar an ba'daha wujuban. Apabila au enggak cocok di tempatnya itu kita gantikan ila atau illa, maka annya itu enggak diidmar, wajib. Wadzalika ka'au, berarti dia seperti au al-atifah. Berarti dia seperti au al-atifah, huruf au ataf alasmin khalisin kepada sebuah isim yang tulen. Nahu au yursila rasulan. Ya. Ini ayat sebelumnya apa nih? Di surah Syura. Nah, di surah Syura ayat keberapa ini? 51 apa ayat sebelumnya? Alah. Lupa saya. Mana Musab? Musab. Coba. Apa ayat sebelumnya? Faza, mana Faza? Ayat sebelumnya apa? Hah? Ayat 51 ya? Mana sih? Dulu kira udah lewat aja. Taib. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu aw illa awhayna ila min wara'i hijab aw yursila rasulan. Fa yuhiya bi idnihi ma yasha innahu alimun aliyyun hakim. Baik. Mana lagi tadi? Fa inna idmaru an ba'daha jaizun. Ini jaiz saja. Au yursila bisa an au an yursila. La wajibun, enggak wajib lagi. Kama taqaddama. Tanbihun. Al masdar al muawwalu min al fi'li al masbuki bi an al mudmarati ba'da au ma'tufun ala masdarin mutasayyidin minal fi'li al-mutaqaddim. Masdar yang ditakwil dari fi'il yang didahului dengan al-mutmarah setelah aw, itu hukumnya ma'tuf kepada masdar yang diambil dari fi'il yang sebelumnya. Wa taqdir fi misali al-awwal fi misalai al-musannif liyakunanna istishalun minni lis-sa'bi au idrakun lil muna. Ya, ini. Kan syairnya tadi gimana? La astashilanna as-sa'ba. Ya. Au udrikal muna. La astashilanna. Ya. Berarti ma'tub kepada masdar yang diambil dari fi'il yang sebelumnya. Ya. Liyakunna minastishalun. Liyakunanna istishalun minni. Agar aku yang sikap memudahkan itu dari kulis sa'bi untuk sesuatu yang sulit. Itu untuk idrakun lilmuna. Adraka yudriku idrak. Ya. Walayakunanna kasrun minni liku'ubaha. Liku'ubiha awistakamatan minha istiqamah. Niko apa namanya dimaktufkan pada masdar sebelum. Wakis gue roha alihha alihima. Ya, kiaskan aja dengan ini semuanya. Taib. Qala wafa'u as-sababiyah wa wawul ma'iyah. Ya, berikutnya setelah fa' sababiyah atau waw ma'iyah masbuqataini binafyin yang didahului dengan dinafikan mahdin, menafikan semata, au talabin bil fi'li atau talab dengan fi'il, nahu la yuqda alaihim fayamutu. Perhatikan syahidnya fayamutu. Ya, maka fayamutu fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da fa' sababiyah. Ya, kenapa? Karena didahului oleh nafyun. Mana nafyunnya? La yuqda alaihim. Nafyun mahdun. Ya. Wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lamas sabirin ini apa fi'il sebelumnya? Ha, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lamas sabirin. Baik. Karena ada nafyu mahad. Walamma ya'lamillah, ya'lamma, lama temannya lam. Ya, al-jazimah. Lama temannya lam, al-jazimah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian lanjut. Wala taghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Fayahilla, syahidnya mana sini? Fayahilla. Kenapa mansub? Mansub bi an mutmaratan ba'da fa' sababiyah yang dihului oleh nafyun. La ta'kulis samaka wa tashraba al-labana. Tashraba kenapa? Mansub bi an mutmaratan mujibat ba'da waw ma'iyah. Kenapa? Karena didahului oleh nafyun mahdun. Nah, jelas ya? Baik. Ini didahului nafyun mahdun juga bisa oleh tolab. Tolab itu nanti ada fi'il amar, fi'il doa, ya. Ada nahyun. Nah, itu tolab. Ada fi'il amar juga. Ada fi'il doa juga. Allah marzukni, ya Allah berikan rezeki padaku. Ngapain setelah dapat rezeki? Fa ashtariya kutuban gitu. Maka aku akan membeli kitab-kitab. Ashtariya fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah yang didahului oleh talab. Berupa doa, fi'il doa. Allah marzukni fa ashtariya atau wa ashtariya kutuban. Kasiratan. Nah, baca berikutnya. Fadal. Dibaca di sini. Musli, baca Musli. Musli udah kayak kiai dia. Ayo Musli. Qala syarih rahimallahu taala qauluhu fa'u sababiyati ay al-atifati wa hiya allati qasdu biha al-jaza'u bi an yakuna ma qablaha allati wa hiya allati qasada biha al-jaza'u al-jaza'u bi an yakuna ma qablaha sababan lima ba'daha wa qauluhu wa wal ma'iyati ay al-atifati wa hiya allati tufidu ma'na ma'a bi ay yakuna ma qablaha musahiban lima ba'daha wa qawluhu masbuqataini bi nafyin mahdin ay khalisin min ma'na al-ithbati wa qawluhu aw talabu bil fi'li ay bisiqatihi li asalatihi fi dhalika wa talabu yasmilu al amra wan nahyi wa du'a wal arda wa tahdhidu wa tamanni wal istifhama wa hadhihi sab'atun ma'an nafyi al-mutaqaddami tusiru thamaniyatu asya'a wa hiya mu'abbiru anha bil bil ajwabati athami athamaniyati tasiru samaniyata asya'a. Terus wazada al al fara'u attar tarajji wazada al fara'u attarajjia attarajjia wakhtarahu ibnu malikin lithubuti dhalika sama'an fatusiru ala hadha fatasiru sara yasiru fatasiru ala hadha tis'atan khabar tasiru waqad jama'aha ba'duhum biqawli mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihimu tamanna warju kada kan nafyu qad kamula taib qala syarih hafidhullah ta'ala wa qawluhu fa sababiyah ay al-atifah setelah fa fa'atifah wahiyya lati qasada biha al-jazak atau kusida biha al-jaza. Yang dimaksudkan dengannya sini adalah jaza, balasan. Bi ayyakuna ma qablaha, yaitu yang sebelumnya, sababan lima ba'daha, adalah sebab dari yang setelahnya. Ya. Misal saya katakan begini. Ya. Setelah tolab ya. Tolab misalkan amr gitu kan. Ya, apa namanya? Iqra. Ah. Ya. Fa Iqra. Bacalah. Saya akan mendengar gitu kan. Fa asma'a. Fa asma'a minka. Iqra. Fa asma'a qira'ataka. Gitu ya. Perhatikan syahidnya di sini. Fa asma'a qira'ataka. Asma'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban tak. Ya. Kenapa? Karena didahului dia oleh ya, talab. Berupa amr. Ya, paham ke sini? Atau kita ganti iqra wa asma'a qira'ataka. Nah, ini perhatikan. Ya. Kata beliau di sini, dia dinamakan juga al-jaza' bi ayyakuna qablaha sababan lima ba'da. Yang sebelumnya ya, dengan dia suruh baca, bacalah. Itu jadi sebab dengan yang setelahnya. Saya dengar bacaanmu. Nah, ini. Itu kalau pakai fa sababiyah. Sekarang waw ma'iyah itu wal atifah. Wa hiya allati tufidu makna ma'a. Yang dia memberikan faedah makna ma'a bi ayyakuna qablaha musahiban, bahwa yang sebelumnya musahiban menyertai lima ba'da. Berarti bacalah dengan membaca, engkau membaca, aku mendengar qira'ahmu. Baik. Wa qawluhu masbuqataini bi nafyin wa mahdin, dia mesti didahului oleh nafyun mahad. Nafyun semata tulen ay khalisin yang tulen min ma'nal isbat. Dari penetapan makna isbat. Ya. Aw talibin bil fi'li. Ya. Aw talabun bil fi'li. Ya, talabin bil fi'li atau dia apa namanya? Talab dengan fi'il. Misal yang dibawakan oleh musannif la yuqda 'alaihim fayamutu. Fayamutu itu fi'il mudhari' mansub. Baik. Ai bi sighatihi, dengan sighahnya. Li asalatihi fi dzalik, karena keoriginalan dia. Wa talabu yashmalu al-amra, talab itu mencakup amr, wa nahya wa du'a wal arda, nahya larangan, doa, al ard at-tahdida, al ard itu apa? Penawaran. Tahdida sedikit apa namanya? Sedikit kencang ya perintah itu. Wa tamanni, angan-angan. Ya. Wa istifham. Fahadihi sabatun ma'an nafyi al-mutaqaddimi. Nah, ini tujuh ini semua dengan nafyun yang lalu. Sa tasiru samaniyat asya. Jadi delapan. Wahia al-mu'abbaru anha bil-ajwibati as-samaniyah. Ya, ini yang diungkapkan dengan jawaban. Kalau ditanya ada berapa, ada delapan. Wazada al-faro', Imam al-faro' menambahkan. At-tarajiyah, yaitu at-taraji. Ya, harapan. Berarti kalau ada harapan bisa mansub nanti fi mudhari setelahnya. Ya. Waqtarahu Ibnu Malik, ini Ibnu Malik memilih pendapat ini disebut tidak dikasamaan karena balahat sekalian ini sangat kuat sama ya. Didengar ini dari orang-orang Arab, fatasiru ala hadhihi ala hadza tis'atan. Maka jadilah dengan ini menjadi berapa? 9. Waqad jama'aha ba'duhum, sebagian mereka mengumpulkannya dengan syair mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihim. Mur amr, wad'u doa, fil amr fil doa, wasal tanyalah, fil amr wa'rid ini ya arad li haddihim tahdid, tamanna tamanni, warju taraji, wakadzalika annafyu qad kamula. Demikianlah dengan nafyu jadilah sempurna. Saya sudah mau zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika.